di mana letak salahnya. Duduk salah, tagak pun bedo, nanda lakukan selalu salah. Bakato lurui apa adonyo, namun adik salah menyangko. Adik salah.